Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo melihat semangat Wali Kota Jokowi untuk mengangkat harkat buah karya bangsa sendiri sebagai satu hal yang positif. Meski secara teknologi, mobil-mobil karya siswa SMK telah jauh tertinggal dengan kendaraan yang diproduksi oleh produsen otomotif dunia, namun Hermawan berpandangan momentum ini harus dipergunakan untuk membangkitkan semangat kemandirian di kalangan anak-anak bangsa. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, berdasarkan skala kebutuhan, apakah bangsa kita memang perlu memiliki industri MOPNAS? Oh, sangat perlu. Ini kan masalahnya pride bangsa ini kalau bagi saya gitulah. Kalau sekarang momentumnya itu harus momentum politis seperti sekarang. Kenapa? Bahkan sampai ada motor nasional itu, yang satu MOPNAS, yang ini MONAS gitu. Ya, yang dipakai Bupati Karanganyar, perempuan itu, lalu beli 5. Nah ini, jangan anget tai ayam betul, nanti angetnya hilang tinggal tainya gitu. Harus disambut dengan kebijakan yang lebih komprehensif gitu ya, gitu. Tapi Pak Her, bukankah mobil karya siswa-siswa SMK yang menjadi trigger dari demam MOPNAS masih belum teruji kehandalan dan keamanannya? Saya kira level SMK kalau mau menaikkan standar keselamatan segala macam ya jauh lah gitu. Tapi standar kelaikan itu juga nggak bisa diberlakukan. Contoh nih, kalau Honda Civic seluruh dunia ditarik dari Jepang oleh produsennya sendiri, diganti karena ada kesalahan 1-2 seat belt salah aja diganti kayak gitu. Dinyatakan ada yang gagal gitu. Di Indonesia kan nggak ditarik. Banyak produk-produk yang di luar di negara lain itu sudah dinyatakan tidak layak oleh pembuatnya sendiri. Ditarikin di Indonesia nggak ada. Oh aman, diganti. Nah kalau mobil ATPM, mobil-mobil produsen raksasa dunia saja boleh menurunkan spek keselamatannya, apalagi untuk MOPNAS gitu. Kalau orang Jawa bilang, tuku selawe, jaluk selamat, risikonya itu gitu ya. Tapi harus berani, kita harus ngambil punya keberanian itu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.